Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ikhwah, kita masih melanjutkan lagi dari hadis Jibril yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Syekh dari salah satu usul ini. Sekarang halaman 190. Wa hadha yuridu alaina iskalan. Nah, temu enggak Amr? Halam. Hah? 190. Babnya dari berapa? Hadis Jibril lah. Nah. Fadhal, dibaca Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadha yuridu alaina iskalan wa huwa annahu fil islami qila hadhihi hiya arkanul islamil khamsatu wal ulama'u lam yattafiqu ala anna man taraka al hajja wal siyama wa huma min arkanil islami annahu laysa bi muslimin wattafaqu ala anna man taraka ruknan min arkanil imani fa innahu laysa bi mu'minin aslan wa hadha yarji'u ila anna istilaha rukni istilahun hadisun fayan bagi an tafhama wa khosotan fi masailal islam il imani fi masailil imani wal islami wa takfiri wa ma yata'allaku biha anal ulama'a atau bi alfadin lil ifhami fahadihil alfadu allati lil ifhami la tuhakkamu ala nususi wa innama nususu allati tuhakkamu ala ma atal ulama'u bihi min istilahati ay an nafhama al istilahati ala dawi nususi wa an nafhama nususa ala dawi al istilahati fa idza sara al istilahu sahihan min jihati dalili asy-syar'i ruja'na fi fahmi dalili asy-syar'i lil istilahi fahimna dzalika wa hadha yatadihu bi bayani arkanil islami fa innahu law takhallafa ruknani min arkanil islami takhallafa al hajja masalan wa siyama fa inna ahla sunnati wal jamaati takhallafa al hajju masalan wa siyamu fa inna ahla sunnati wal jamaati mattafaqu ala anna man lam ya'ti bil hajji wa siyami fa innahu laysa bi muslimin bal qalu huwa muslimun li annahu shahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa li annahu aqamu sholati masalan wahtalafu fima ada dhalika min arkani fima idha tarakaha wa lam ya'ti biha duna jahdin laha ma'a annahu takhallafa anhu ruknun aw aksaru wa hadha ya'ni annahu fi fahmi arkanil islami naj'alu hadhihi al arkana takhallafa fi ta'rifir rukni takhtalifu fi ta'rifir rukni an fahmi arkanil imani. Fa naqulu fi arkanil islami yuktafa fil islami bi wujudi syahadataini wasolatu fi wasolati wasolati wa fi ghairihima khilafun. Wa amma fi arkanil imani faman takhallafa minhu ruknun min arkanil imani fa innahu laisa bi mu'minin. Hada min haisu at-ta'sili. Tayyib, barakallahu fiik. Ya, Syekh Shalih Al-Syeikh menyatakan hada yuridu alaina iskalan. Ini membawa kita kepada sebuah kemuskilan nih, permasalahan. Yaitu apa, wa huwa annahu fil Islam qila hadhihi hiya al arkanul Islami al khamsatu. Ini rukun Islam yang lima, wal ulama lam yattafiqu ala anna man tarakal hajj wa siyama wa huwa min arkanil Islam annahu laisa bi muslimin. Para ulama tidak bersepakat, tidak satu kata ya berpendapat bagi orang yang meninggalkan haji ketika dia mampu, atau yang tidak berpuasa Ramadan padahal dia adalah mukallaf, yang keduanya adalah rukun Islam, para ulama tidak bersepakat dia kafir. Namun ulama bersepakat siapa yang meninggalkan satu rukun saja dari rukun iman, maka dia kafir. Ada orang dia beriman sama Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, namun dia gak beriman sama hari akhir, satu aja. Dia beriman sama takdir, tapi dia gak beriman sama hari akhir, kafir dia. Ya, satu saja. Ini rukun iman. Kalau rukun Islam, ya, ada orang, ya, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia sholat, dia zakat, tapi dia gak mau puasa. Dia gak mau haji padahal dia mampu. Para ulama tidak berpendapat akan kafir orang tersebut. Ya. Baik, yang disepakati adalah yang dia tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah maka dia kafir. Atau yang dia tidak sholat, maka para ulama banyak mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan selama dia meyakini wajibnya sholat. Walau yang benar pendapatnya dia kafir. Nah, masalah zakat, apabila tidak bayar zakat, ya, itu kapan dikafirkan? Ketika seorang tidak bayar zakat. Namun ketika diambil paksa oleh pemerintah harta yang wajib dia bayar, namun dia enggan menerima, maka dikafirkan, dia diperangi. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq memerangi mani'u zakah, orang-orang yang tidak mau bayar zakat karena dia ngelawan ketika diambil. Ya, maka mereka diperangi. Kalau diperangi dihalalkan darah. Tayyib, barakallahu fikum. Wattafaqu ala anna man taraka ruknan min arkanil iman fa innahu laysa bimu'minin aslan. Nah, para ulama bersepakat bahwa siapa yang meninggalkan satu rukun saja dari rukun iman maka dia bukan mukmin sama sekali. Wa hadha yarji'u. Nah, ini perbedaan ini nih, rukun iman, rukun Islam ini kembali ila anna istilahar rukni istilahun hadisun. Ini kembali kepada apa? Kepada bahwasanya istilah ya rukun itu adalah istilah yang baru. Artinya Nabi SAW enggak pernah menyebut ini rukun iman, rukun Islam. Paham enggak di sini? Ya, Nabi menyebutkan bunyal Islam ala khams. Ya, Islam dibangun di atas lima. Namun tidak ada lafaz rukun-rukunan. Ya, fayan bagi antafhama. Maka wajib sepatutnya Anda pahami wa khassatan fi masail iman wal Islam wa takfir wa ma yata'allaqu biha, terlebih khusus pada permasalahan iman, Islam, pengkafiran dan yang lainnya. Yang berkaitan dengannya annal ulama'a atau bi alfadhin lil ifham. Para ulama mereka mendatangkan berbagai lafaz untuk agar dimudahkan dipahami. Mereka bawakan ibarah rukun gitu. Ya, padahal dalam hadis cuma akhbirni anil Islam. Akhbirni anil iman, antumina billahi wa malaikat. Kemudian ulama yang membingkainya jadi satu rukun. Ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk dipahami. Fahadihil alfadhu allati lil ifham la tuhakkamu ala nusus. Maka lafaz-lafaz yang dibawakan ulama ini, rukun, syarat, gitu, la tuhakkamu ala nusus, maksudnya apa? Tidak dijadikan sebagai pembuat keputusan dibandingkan nas-nas, dibandingkan ayat Al-Quran atau hadis. Ya, bahkan sebaliknya, wa innaman nususu allati tuhakkamu ala ma'ata al-ulama'u ya, bihi minastilahatin. Bahkan naslah, ayat Quran hadislah, yang dia dijadikan pembuat keputusan di atas lafaz-lafaz istilah-istilah yang dibawakan oleh para ulama. Paham gak di sini? Baik, barakallahu fiik. Ai an nafham istilahati ala dawin nusus. Yaitu kita memahami istilah-istilah para ulama tadi, semisal rukun itu di ya, di bawah naungan nas. Ya, di bawah nas. Wa an nafham an-nusus ala daw istilahati. Nah, sebaliknya kita memahami nas itu ya di bawah pemahaman istilah-istilah yang dibawakan oleh para ulama, sehingga kita tahu ini rukun, oh ini bukan rukun, ya barakallahu fikum. Fa idza sara istilahu sahihan min jihati dalil syar'i, nah kalau istilah tersebut sudah benar dari aspek dalil syar'i, raja'na fi fahmi dalili asy-syar'i lil istilahi fa fahimna dzalik, maka kita kembali kepada pemahaman dalil syar'i terhadap istilah tadi, maka kita memahami hal tersebut. Wa hadza yattadihu bi bayani arkanil Islam, maka ini semakin jelas ya yang menerangkan tentang rukun-rukun Islam. Fa innahu law takhallafa ruknani min arkanil Islam, ya seandainya seseorang dia meninggalkan dua rukun dari rukun-rukun Islam, ya semisal dia meninggalkan rukun apa haji dalam keadaan dia mampu misalkan, dan puasa. Fa inna ahlas sunnati wal jamaati mattafaqu ala anna man lam ya'ti bil haji wal siyami fa innahu laysa bi muslimin, maka para ulama ahlussunnah wal jamaah tidak bersepakat, siapa yang tidak haji walaupun dia mampu, dia tidak puasa, para ulama tidak bersepakat orang tersebut bukan muslim. Bal qalu, bahkan para ulama menyatakan huwa muslimun, padahal ada nasnya loh, nasnya mengatakan kafir ya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Ya. Kewajiban bagi manusia ialah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu memperlakukan perjalanan itu. Siapa yang kufur? Nah. Siapa yang kufur? Siapa yang kafar? Kafara. Nah. Maka Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada manusia. Taib. Namun para ulama menyatakan rukun Islam ini kalau ditinggalkan tidak kafir. Kan banyak orang mampu tapi enggak mau daftar haji. Dia tidak kafir. Ya. Li'annahu syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat, wa li'annahu aqama sholati masalan. Aqama sholata masalan. Atau dia sudah menegakkan sholat. Wakhtalafu fima ada dalik. Nah, namun para ulama berselisih. Ya, selain hal ini, minal arkan fima idza tarakaha, dari rukun-rukun Islam apabila ditinggalkan. Walam ya'ti biha duna jahdin. Dan dia tidak mengerjakan rukun-rukun tadi tanpa ada penentangan jahdin laha. Kalau dia nentang, ya kafir dia. Walaupun dia haji sekalipun, dia menentang wajibnya haji, kafir dia. Ya. Ma'annahu takhallafa anhu ruknun aw aktsaru. Padahal dia tidak mengerjakan satu rukun atau lebih. Wa hadha ya'ni annahu fi fahmi arkanil Islam, dan ini ya dalam memahami rukun-rukun Islam ini, naj'alu hadhil arkana, kita jadikan rukun-rukun Islam ini takhtalifu fi ta'rifi rukni. Itu berbeda dalam definisi, dalam mendefinisikan apa itu rukun an fahmi arkanil iman. Dalam memahami rukun iman. Fanaqul fi arkanil Islam yuktafa fil Islam biwujudi syahadataini wassalati. Kita katakan cukup ya dalam rukun Islam itu dianggap sebagai seorang itu sebagai seorang Islam dengan adanya dua kalimat syahadat dan salat. Wa fi ghairihima khilafun, pada selain keduanya khilaf. Ya, artinya orang yang enggak bayar zakat padahal dia hartanya sudah mencapai nisab dan haulnya sudah masuk, dia enggak bayar zakat, tidak dikafirkan sampai dia melawan ya ketika harta dia diambil paksa. Kan kalau dia, orang gak bayar zakat, diambil paksa. Nah, ketika dia serahkan, ya udahlah ambillah, dia gak kafir. Dia dianggap sudah menunaikan bayar zakat. Namun kalau dia ngelawan, diperangi. Itu yang terjadi pada masa Abu Bakar Siddiq. Ketika wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang sudah mulai tidak mau bayar zakat. Ya, maka bangkitlah Abu Bakar memerangi mereka. Ya, diambil paksa dan mereka melawan, diperangi. Diperangi berarti dihalalkan darahnya. Ya. Kalau dihalalkan darahnya maknanya apa? Hah, kafir kan. Ini yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz di Syarah Subulus Salam. Di Subulus Salam Syarah Nawakidul Islam. Wa amma fi arkanil iman, ya. Mana tadi? Ya. Wa amma fi arkanil iman, adapun rukun-rukun iman, dalam rukun-rukun iman, faman takhallafa minhu ruknun minal arkanil iman fa innahu laysa bimumin. Nah, siapa yang tidak ada rukun, satu rukun aja, dia enggak menunaikan satu rukun aja. Dia mengingkari iman pada malaikat misalkan, atau dia mengingkari iman pada rasul. Ya. Maka dia bukan mukmin. Ya. Hada min haitsu at-ta'sili. Ini dari aspek pengkajian ini. Setelah pengkajian mendetail ta'sil, ini hasilnya. Baik, fadal dibaca berikutnya. Amr, mau baca enggak? Ada PDF enggak? PDF-nya kurang lengkap sih. Qala asy-syekh fa idzan naqulu yumkinu ayyusamma musliman walau takhallafa anhu ba'du arkanil islami wala yasihhu ayyusamma mu'minan in takhallafa anhu ruknun minal arkanil iman. إذا تقرر هذا فأركان الإيمان الستة هذه فيها قدر واجب لا يصح إسلام بدونه قدر واجب على كل مكلف من لم يأتي به فليس بمؤمن وهناك قدر زائد على هذا تبع للعلم أو تبع لما يصله من الدليل فمال قدر المجزئ الذي من لم يأتي به صار كافرا هناك قدر مجز في الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب والرسل واليوم الآخر والقدر وقد سبق تفصيل ذلك. نعم. فإذن kalau begitu نقول kita nyatakan yumkinu an yusamma musliman walau takhalafa anhu ba'du arkanil Islam. Kalau begitu kita nyatakan masih mungkin saja dinamakan seseorang sebagai seorang muslim walaupun sebagian rukun Islam tidak dia kerjakan. Ya, dia tertinggal, artinya dia terluput, dia tidak mendatangkan rukun Islam selain dua kalimat syahadat dan salat. Wala yasihu ayyusamma mu'minan, dan tidak sah, tidak boleh kita namakan seseorang itu sebagai seorang mukmin idza takhalafa anhu ruknun, kalau dia tidak mengerjakan satu rukun aja min arkanil iman. Ya, bahkan ketika dia beriman kepada rasul, kan rasul banyak. Ya, 313. 102 dari 124.000 nabi. Dia mengingkari satu rasul aja, dia dianggap mendustakan seluruh rasul. Orang Yahudi mengimani Musa, mengimani Ibrahim, mengimani Ishak, Yakub, dan seterusnya, Sulaiman, Daud. Namun mereka mengingkari Isa. Mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dianggap tidak beriman pada rasul semuanya. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, kaumnya Nabi Nuh hanya mengingkari Nabi Nuh satu aja. Namun Allah vonis mereka mengingkari seluruh rasul. Allah taala berfirman, "Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin." Kaumnya Nabi Nuh mengingkari seluruh rasul. Nah, padahal yang diingkari cuman rasulun wahidun, satu rasul aja. Ya, angkaru rasulan wahidan. Faqat satu rasul aja. Namun Allah katakan mereka mengingkari seluruh rasul. Demikian pula mengingkari Jibril, itu dianggap mengingkari seluruh malaikat. Ya barakallahu fikum. Demikian pula hari kiamat ini. Dia mengingkari adanya mizan. Dia dianggap mengingkari semua hari kiamat. Tapi barakallahu fikum. Idza taqarrara hadza, nah apabila ini sudah pemahaman ini sudah masuk ke dalam diri kita, ya sudah tetap, sudah bisa dipahami ini, fa arkanul iman asittatu hadhihi fiha qadrun wajibun, maka di rukun iman yang keenam itu di dalamnya terdapat kadar yang wajib, la yasihhu islamun bidunihi, yang Islam seseorang tidak sah tanpanya, qadrun wajibun ala kulli mukallafin, ya kadar wajib yang wajib diimani bagi setiap hamba mukallaf yang bersehat berakal gitu, yang balik, man lam ya'ti bihi, siapa yang tidak mendatangkannya, siapa yang tidak beriman dengan salah satu dari rukun iman tadi, falaisa bimu'minin, maka dia bukan mukmin. Wa hunaka qadrun zaidun, nah juga ada kadar yang zaid, ala hada taba'un lil ilmi au taba'un lima yasiluhu minad dalil, ada kadar yang wajib, ya yang wajib di sini yang ini mengikuti ilmu atau mengikuti dalil yang berkaitan dengannya. Semisal masalah beriman pada takdir, ya kan ada kadar wajibnya, dia mengimani apa, ya ilmu Allah, kitabah, masyiah, al-khalq, penciptaan. Ya sebelumnya Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, seandainya seorang dia cukup mengimani semua yang ditakdirkan Allah telah ketahui, itu sudah cukup. Hah? Itu sudah cukup. Itu qadrun wajibun. Ya. Famal qadrul mujzi alladhi man lam ya'ti bihi sara kafir. Nah, sekarang apa kadar mujzi? Seorang itu bisa dianggap cukup beriman pada takdir. Sah dia dianggap beriman pada takdir atau beriman pada malaikat, kitabnya, rasulnya, sehingga dia orang yang tidak mendatangkan kadar mujizi tersebut maka dia kafir. Hunaka qadrun mujziun fil iman billah. Nah di sini ya terdapat kadar yang mujizi ya, dalam masalah iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir dan takdir telah berlalu tafsilnya. Kadar mujizi dalam beriman pada takdir itu apa? Mengimani ilmu dan kitabah misalkan. Ya. Kadar mujizi dalam beriman pada takdir jadi dalam hari akhir dia imani aja bahwa manusia akan terjadi kiamat, manusia akan dibangkitkan, akan dibalas. Ya, akan dibalas di surga atau neraka. Dia enggak tahu ntar ada haud, enggak masalah. Kakek-kakek kita juga dulu enggak tahu adanya haud telaga Nabi, ya enggak? Kita aja baru tahu kemarin-marin sore kok. Nah itu yang haud qadrun zaid. Dijelaskan oleh Syekh. Sudah waktu itu. Masih ingat gak penjelasannya? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Baik. Nah sama mengimani Rasul, para Rasul, malaikat juga begitu. Nah kalau beriman pada Allah, ya kadar mujizinya itu yang saya udah kita imani. Wujudnya Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dengan benar kecuali Allah. Imani bahwasanya rububiyah hanya hak Allah, Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur hujan, gitu kan? Bukan pawang atau jin, ya. Itu cacat rububiyah itu, kufur. Apalagi diberikan sesaji kepada jin, udah uluhiyah. Double itu kufurnya. Terus yang ngadain-ngadain itu? Apa? Termasukkan? Hah? Yang ngadain dari pemerintahnya? Loh. Ya ridho terhadap kesyirikan aja, syirik kata para ulama. Di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan di Syarah Tathirul I'tiqad. Itu baru ridho mau kesyirikan. Apalagi ngebela atau dia yang mesen. La ilaha illallah. Ya. Baik, Pak Suheri baca, fadal. Mana? Ini bapaknya Paris. Oh. Oh. Mirip ini. Mirip ya? Jauh. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, qala wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, wa qawluhu khairihi wa syarrihi, asyarru huna min babi idhafatil qadari ilal amiri, amma fi'lullahi azza wa jalla falaysa fihi syarrun kama ja'a fil hadithi wasyarru laysa ilaika qaluhu qala fa akhbirni 'anil ihsani qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka qala al ulama'u al ihsanu huna ruknun wahidun wal ihsanu ja'a fil qur'ani maqrunan bit taqwa innallaha ma'al ladin innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum yuhsinun muhsinun wa maqrunan bil amali sholihi wa maqrunan bi asya'i bi asya'a bi asya'a kamu dokter enggak ya dia ghairu munsharif. Ukhronya itu bukan mudah menilai naatnya. Bi asya ukhra wa aidan ata al ahsanu ai ihsan al ihsanu al ihsana oh ata al ihsanu mustaqillan mustaqillan lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah wa yuridu bil wa yuradu bil ihsani ihsanul amali wa qawluhu huna fi bayani ruknihi anta abudallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka hadha ruknun bihi yahsulu al-ihsana al-ihsanu al-ihsanu li'anna al-ihsana min ahsanil amali min ahsanal amala itu wazannya ada apa? Itu wazannya, makanya dikasih harokatnya masih. Ya. Min ahsanal amala idza ja'alahu hasanan wa ahsanul amali yatafawatu fihi annasu wa minhu qadrun mujziun yasihu ma'ahu an yakuna al amalu hasanan wa an yakuna fa'iluhu muhsinan fa kullu muslimin indahu qadarun minal ihsani la yasihu amaluhu bidunihi thumma hunaka al qadru kadar bukan al qadar kalau qadar takdir thumma hunaka al qadru al mustahabbu al-ukhra alladhi yatafawatun al-mustahabbu masa al-ukhra al-akhar alladhi yatafawatun nasu fihi bihasabil hali alladhi yatahakkaku bihi hadihil martabatu fihil hal alladhi yatahakkaku bihi halzihi hadhihi almartabatana. Baik. Ya, kemudian wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Anda beriman pada takdir yang baik atau yang buruk. Yang baik atau yang buruk. Ya. Perhatikan. Kan kita tahu ya apa yang Allah takdirkan ciptaan Allah ya. Ciptaan Allah. Allah kehendaki ya. Allah ilmui, Allah catat. Ada takdir yang buruk. Perhatikan, manusia diberikan oleh Allah pilihan. Manusia diberikan oleh Allah kudroh, kemampuan. Manusia diberikan oleh Allah akal. Manusia diberikan oleh Allah irodah, keinginan. Kemampuan untuk melakukan atau tidak mau melakukan. Nah, ketika manusia berkeinginan, memilih, itu tidak lepas dari takdir Allah. Takdir Allah yang buruk misalkan Fir'aun. Fir'aun Allah takdirkan buruk kafirnya. Perbuatan Fir'aun kafir. Berarti Allah takdirkan kan dari aspek masyiah. Kalau masyiah yang dimaksud di sini berarti iradah kauniyah. Nah, perbuatannya jangan disandarkan pada Allah. Karena Allah berikan pada Fir'aun kudrah. Walau tadi semua itu sudah ditakdirkan. Berarti keburukan tersebut ya, takdir yang baik atau yang buruk jangan dipahami perbuatan Allah yang buruk. Namun al-maqdur. Apa itu yang buruk? Yang ditakdirkan. Karena kalau takdir perbuatan Allah. Dan segala perbuatan buruk, ucapan buruk itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Disandarkan kepada pelakunya, itu si makhluk. Ya, taib. Asyarru huna min babi idafatil qadari ilal amil. Maka keburukan di sini yaitu bagian dari idafah penyandaran takdir kepada si pelakunya. Pelakunya manusia. Amma fi'lullah, adapun perbuatan Allah, falaisa fihi syarrun. Perbuatan Allah enggak ada yang buruk. Sebagaimana dalam hadis, wasyarru laisa ilaik. Kata Nabi SAW, keburukan bukan pada engkau disandarkannya. Jadi, takdir Allah yang buruk maksudnya apa yang ditakdirkan. Al-maqdur. Ya, bukan perbuatan Allah yang ketika Allah mentakdirkan tadi. Ya. Taib, selesai ini pembahasan takdir. Karena Syekh sebelumnya sudah menjelaskan ya. Wa qawluhu qala fa akhbirni 'anil ihsan. Ya, kata Jibril, kabarkan pada saya tentang apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau merasa tidak melihatnya, maka engkau meyakini dia melihat engkau. Qalal ulama'u, para ulama menyatakan, al-ihsanu huna ruknun wahidun. Ihsan di sini satu rukun saja. Wal-ihsanu ja'a fil Qur'an makrunan bittaqwa. Kalau kalimat ihsan di Al-Qur'an itu ya dibarengi dengan kalimat taqwa. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini ma'iyah khasah. Bukan sekedar ma'iyah amah. Sifat ma'iyah, kebersamaan Allah dengan makhluk, itu khasah. Bukan cuma Allah mengetahui keadaan mereka, mendengar, melihat mereka, namun juga menolong mereka. Allah bersama orang-orang bertakwa dan mereka yang berbuat ihsan. Wa makrunan bil amali salihi. Ya, di Al-Quran juga terdapat kalimat ihsan yang dibarengi dengan amal saleh. Wa makrunan bi asya'a ukhra, dan dibarengi dengan berbagai yang lain. Wa aidan atal ihsanu mustaqillan. Juga di Al-Qur'an ihsan datang dengan sendiri. Ya, tanpa diiringi apapun. In lil ladina ahsanu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, al-husna. Mereka mendapatkan husna yaitu al-jannah wa ziyadatun, dan mendapat ziyadah tambahan yaitu ru'yatullah. Melihat Allah, wajah Allah di surga. Yuradu bihi bil ihsani ihsanul amala. Juga dimaksudkan, yang dimaksud dengan ihsan yaitu memperbagus amal. Wa qawluhu huna fi bayani ruknihi, dan sabda Nabi ini yang menjelaskan rukun dari ihsan, anta abudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini ada dua martabat dalam ihsan. Yang pertama martabat musyahadah, yaitu anta abudullaha ka'annaka tarahu. Yang kedua martabat muraqabah. Martabat musyahadah, seakan-akan melihat Allah. Yang kedua martabat muraqabah, senantiasa merasa diawasi. Kalaupun kau merasa tidak melihat Allah, maka kau meyakini dia melihat engkau. Ya. Ini martabat muraqabah. Nah, martabat musyahadah, seakan-akan engkau melihat Allah. Perhatikan, ini martabat yang tertinggi dalam ihsan. Itu bukan musyahadatuz zat, bukan melihat zat Allah, namun yang dia lihat seakan-akan kau melihat Allah, sifat Allah, keagungan Allah. Orang sufi memahaminya seakan-akan kau melihat zat Allah. Makanya mereka banyak yang linglung, ngelamun, tiba-tiba ngasih kabar ke kita, dia melihat Allah, Allah berbicara sama dia, dan seterusnya. Pakai dalil-dalil ini. Nah, tapi barakallahu fik. Tadi musyahadah ilmu kan? Hah? Tadi musyahadah. Musyahadah sifat Allah. Ilmu dalam. Kalau muraqabah kan dia merasa diawasi gitu ya? Ya. Nanti saya ngejelasin tuh kalau enggak salah. Ya. Musyahadah di situ bukan musyahadah sufi, tapi musyahadah sifat. Dia menyaksikan sifat-sifat Allah, yaitu dia mengetahui Allah melihatnya, mendengarnya, menyaksikannya, begitu. Dia musyahadah sifat Allah, bukan musyahadah zat Allah. Orang-orang sufi yang meyakini musyahadahnya adalah musyahadah zat. Ini bahaya sekali ini. Ya. Tayyib barakallahu fik. Mana lagi tadi? Wa hadza ruknun bihi yahsulu al-ihsan. Nah, rukun ini maka ihsan terwujud di situ. Li'annal ihsana, karena yang namanya ihsan itu dari kalimat ahsanal amala idza ja'alahu hasanan, yaitu memperbagus amal apabila dia menjadikan amal tersebut menjadi baik. Wa ihsanul amal yatafawatu fihi annasu. Sedangkan ihsanul amal manusia beragam di sini. Berbeda-beda di sini. Bertingkat-tingkat, wa minhu qadrun mujzi'un, di antaranya kadar yang harus yang sah di sini, yasihu mahu ayakuna al amalu hasanan, ya, yaitu yang amal yang menjadi amal yang hasan, ya, wa ayakuna fa'iluhu muhsinan, dan pelakunya disebut muhsin, yaitu kadar yang mujzi, yaitu amalnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua apa? Muwafaqah, ya, selaras dengan as-sunnah. Baik. Fakulu muslimin indahu qadrun minal ihsan. Maka setiap muslim ia memiliki kadar ihsan, la yasihu amaluhu biduni. Yang tidak sah amalnya tanpa kadar dari ihsan tadi, yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, muwafaqatus sunnah. Thumma hunaka al-qadru al-mustahab al-akhuru. Kemudian ada kadar yang dianjurkan, yang lain. Alladhi yatafawatu fi yatafawatu an-nasu fihi. Yang manusia beragam di situ, bihasabil hal, sesuai dengan keadaan masing-masing. Alladhi yatahakkaku bihi hadihil martabata. Yang ia dapat merealisasikan tingkatan ihsan ini dengannya. Nah. Ayo. Wah, baru mau suruh baca. Ah, buakilah, tepatlah. Ya, bismillah. Qala rahimahullah, fa amal qadrul mujzi'u fa an yakunal amalu hasanan, bima'na an yakuna khalisan sawaban. Wa amal qadrul mustahabbu fa an yakuna qa'iman fi amalihi 'ala maqamil muraqabati aw maqamil musyahadati wa maqamil muraqabati aqall. Wawunya wawu istinafiyah. Wa maqamu wa maqamul muraqabati aqallu wa maqamul musyahadati a'zamul maratibi allati yusiru allati yasiru ilaiha al-'abdu al-mu'mina wa huwa an takuna al-asya'u 'indahu haqqal yaqini. Fa amal martabatul ula martabatul muraqabati fahiya fi qawli nabiy sallallahu alaihi wasallam fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wa hiya maqamu aktsarin nasi fa innahum idza wasalu ila hadhihi al-martabati fa innahum ya'budunahu 'azza wa jalla 'ala maqamil muraqabati fa idza raqaballaha bi an dakhala fi salati bi muraqabatillahi wa ya'lamu anna allaha 'azza wa jalla muttali'un 'alayhi wa annahu bayna yadayhi kama qala 'azza wa jalla wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fihi fa hadha maqamul ihsasi bi muraqabatillahi 'azza wa jalla lil 'abdi. Ya. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salata muwaddi'in muwaddi'in lita'lama anna allaha 'azza wa jalla muraqibuka wa annahu muttali'un 'alayka wa ma tufidu fi shay'in illa wa huwa ya'lamuhu wa yarahu minka subhanahu wa ta'ala wa kullama 'azumta hadhihi raja'ta ila ihsanil amali kullama ya 'azumat hadhihi wa kullama 'azumat hadhihi raja'at ila ihsasil amali ila ihsanil amali fa idza taharrakal mar'u fi salatihi fastahdhir fastahdara maqama muraqabatillahi azza wa jalla lahu wa tala'uhu alaihi fa innahu mubasharatan sayakhsha'u listihdarihi hadzal maqamu maqamul muraqabati. Naam. Fa amma al-qadru al-mujzi, ini kadar yang harus supaya disebut sebagai ihsan, pelakunya muhsin. Fa ayyakuna al-amalu hasanan, bima'na ayyakuna khalisan sawaban. Ini kadar yang mujzi, yaitu amalnya ihsan, yang maksudnya amalnya khalis, ikhlas karena Allah. Sawab. Sawab artinya selaras dengan bimbingan syariat. Wa amma al-qadrul mustahab, nah kadar mustahab dalam ihsan, fa ayyakuna qa'iman fi amalihi fi maqamil muraqabah aw maqamil musyahadati. Itu dia beramal dalam amalan dia tadi itu dalam maqam kedudukan muraqabah, senantiasa merasa diawasi Allah, atau maqam musyahadah, seakan-akan dia melihat sifat-sifat Allah. Wa maqamul muraqabati aqallu, nah maqam muraqabah, merasa diawasi, itu lebih sedikit derajatnya ya dibanding dengan maqam musyahadah. Wa maqamul musyahadati a'dhamu al-maratibi, ya ini apa yang paling tinggi tingkatannya, allati yasiru ilaiha al-abdu al-mu'min, ya yang kalau seorang hamba ya kembali kepadanya itu, dia akan menjadi seorang yang mukmin yang sejati, yang hakiki, muhsin. Wa huwa an takuna ala syai'u indahu haqqal yaqini. Ya, dan berbagai hal yang ada di sisinya itu menjadi haqqul yaqin. Ya. Artinya dia beribadah pada Allah itu sudah dengan penuh musyahadah, haqqul yaqin. Ya. Nah, di sini akan menghasilkan kebaikan-kebaikan dalam amalnya. Ya barakallahu fikum. Makanya ketika Hanzalah mengatakan, ditanya oleh Abu Bakar, "Kaifa anta ya Hanzalah? Gimana kabar kamu?" Kata Hanzalah, "Apa? Nafaqo Hanzalah." Hanzalah udah munafik. Kata Abu Bakar, "Subhanallah, mata kulap. Aduh, ngomong-ngomong apa ini?" Kata Hanzalah, "Abu Bakar, indama nahnu ya ma Rasulillah yudzakiruna al-jannah wan nar." Ketika kita bersama Rasulullah, Rasulullah mengingatkan kita surga neraka, seakan-akan surga neraka itu di depan mata kita. Tapi kalau kita sudah pulang ke rumah, sibuk sama aktivitas, anak istri, ini kita munafik. Kata Abu Bakar, "Saya juga kayak begitu. Ayo kita pergi ke Rasulullah SAW." Diceritakan kepada Rasulullah SAW. Ya, kata Nabi SAW, "Seandainya kalian tetap seperti itu keadaannya, la sofat, la sohafat kumul malaika fi furusikum wa fi turukikum." Kalau kalian memang begitu terus, kalian akan disalami oleh malaikat di tempat tidur kalian, bahkan di jalan-jalan kalian. Namun wahyan dolah saatan. Itu cuma sesaat. Nah, inilah haqqul yakin. Ya. Fa amma al martabatul ula martabatul muraqabah fa hiya fi qauli nabi, itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in lam takun tarah fa innahu yarak." Ini merasa diawasi. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat. Hiya maqamu aktsarin nas. Ini kedudukan yang banyak orang ini. Fa innahum idza wasalu ila hadhihi al martabati fa innahum ya'budunahu azza wa jalla ala maqamil muraqabah. Kalau mereka sudah sampai ke tingkatan ini, maka mereka beribadah pada Allah pada tingkatan senantiasa merasa diawasi Allah. Ya. Fa idza raqaba Allah, apabila dia sudah senantiasa merasa melihat Allah, bi anda khalafi salati bi muraqabatillah, yaitu dengan dia salat dalam keadaan dia merasa diawasi Allah, wa ya'lamu annallaha muttali'un alaihi, dia mengetahui, meyakini Allah melihatnya, wa annahu baina yadayhi, Ya, dia meyakini bahwa dia di hadapan Allah. Kama qala wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidaklah kalian berada dalam suatu urusan atau kalian sedang membaca Qur'an, wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah kalian mengamalkan sebuah amal, illa kuna 'alaikum syahida, melainkan kami menjadi saksinya, itu video nafi, ketika kalian melakukan hal tersebut. Fahada maqamul ihsan bi muraqabati, fahadal maqamul ihsasi, ini maqam ihsas, dia merasa begitu, ya. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada si hamba. Nabi SAW menyatakan, sholim sholata muwaddi', sholatlah engkau seperti sholat orang yang hendak berpisah, berpamitan. Ya, lita'lama, agar kalian tahu, annallaha muraqibuka, mengawasimu, wa annahu muttalin 'alaika, Allah melihatmu. Wa ma tufidu fi syai'in illa wa huwa ya'lamu wa yarahu minka. Apa yang kau lakukan sesuatu hal aja, melainkan Allah mengetahuinya, melihatnya. Ya, wa kullama azumat hadhihi, maka semakin besar hal ini, roja'ta ila ihsanil amal, atau roja'at ila ihsanil amal. Ini boleh juga ya, kullama azamta hadhihi, nah, setiap kali engkau mengagungkan hal ini, atau azumat hadhihi, boleh juga. Ya, ini Anda akan kembali, maka dia akan kembali kepada ihsanil amal. Fa idza taharraqa al-mar'u, apabila seorang bergerak-gerak fi salati, dalam salatnya, wastahdara, dia bergerak dalam salatnya dan dia menghadirkan, ya, maqama muraqabatillahi lahu, menghadirkan maqam senantiasa merasa diawasi oleh Allah, Allah mengawasi dia, ya, maqama muraqabatillah wa tilaihi alaih, ya, atau wa tala'ahu alaih, dia menghadirkan itilaknya Allah, Allah mengawasi dia. Fa innahu mubasyaratan, maka secara langsung dia sayakhsya'u, dia akan khusyuk salatnya. Listihdarihi, ya, karena dia sudah hadirkan itu, adanya kehadiran ini. Hadal maqamu maqamul muraqabah, ini maqam ini namanya maqam muraqabah. Baik. Cukup kali ya? Masih mau lanjut? Hah? Ya, subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.